sa kelingan sliramu gelang pilawasku senajan wis ra ono hubungan nyatane ra luntur tresnoku kowe mantanku kekasih hatiku maafkanlah aku lukai hatimu tinggal kowe lungo kole papan rosso nyatane ra podo ambe sing tak tonggo jareku kepenak pacarku sacika pikiranku cetak ning ora tepat nyawa karo duwe sembarange duwe nyatane uripku tambah borat mare Terima kasih.